Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Nailul Roja Bisharhi Safinatin Naja karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada fasal tentang arkanus salati rukun-rukun salat. Faslun arkanus salati sab'ata asyara, rukun salat itu ada 17. Penjelasannya, bagian-bagian yang tersusun dengannya hakikat salat itu ada 17. 17 ini bi'adi dengan menghitung 4 tumakninah sebagai rukun tersendiri. Wahada, dan demikianlah yang terdapat dalam kitab Raudhatut Thalibin. Wal mu'tamad, dan pendapat yang mu'tamad, yang lebih tepat dan yang jadi pegangan adalah yang tercantum dalam kitab Minhajut Thalibin, dua-duanya karya An-Nawawi. Demikian juga di kitab Al-Muharrar dan mayoritas kitab-kitab Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya rukun salat jumlahnya ada 13. Empatnya hilang, bijak litumaniyati hayatan tabi'atan lirukni. Dengan kita jadikan 4 tumakninah itu sebagai bagian atau bentuk yang mengikuti rukun. Wa ala kullin, kesimpulannya, fala budda minha, semuanya harus ada, sehingga perselisihan antara 17 ataukah 13 adalah lafdhiyun, adalah perselisihan semu, karena hanya perselisihan redaksional, yaitu 4 tumakninah itu jadikan menyatu dengan rukun yang menempelinya yang dia ikuti, ataukah dibuat tersendiri. Maka rukun yang pertama adalah niat. Wal makna, artinya rukun salat yang pertama adalah niat, niyatu fi'liha, niat untuk mengerjakan salat dengan hati. Maka tidak cukup an-nutqu biha, mengucapkan niat, manakala ghaflatil qalbi, hatinya lalai. Walayadur an-nutku, dan tidaklah mengapa ucapan itu berbeda dengan isi hati, dan yang teranggap adalah isi hati. Maka seandainya dia berniat solat fardu wanataqa bikhilafihi, namun yang terucap berbeda dengan fardu, yang terucap sunnah. Atau kemudian seandainya dia meniatkan satu solat fardu tertentu dan dia dan ucapannya berbeda dengan hal itu, misalnya niatnya duhur yang terlisan adalah asar, maka yang jadi al-ibratu tolak ukur adalah niat yang terletak di hati, dan niat itu punya level-level yang nanti akan dijelaskan. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Disebut dengan sebutan takbiratul ihram karena takbir ini menjadi sebab haramnya berbagai macam hal yang halal sebelum takbir, semacam makan, minum, dan berbicara. Sebelum takbiratul ihram halal makan, halal minum, setelah takbiratul ihram maka makan dan minum hukumnya haram. Maka yang mengharamkan kalau dalam sholat itu takbir. Sedangkan kalau dalam manasik haji ataukah umrah, yang menjadi ihram itu niat. Niat untuk masuk ke dalam rangkaian ibadah haji atau masuk dalam rangkaian ibadah umrah, itu ihramnya niat. Kalau sholat, ihramnya ucapan lisan, yaitu takbir. Artinya rukun sholat yang kedua adalah seorang musalli, seorang yang sholat mengucapkan di awal sholatnya lafadz Allahu Akbar. Walayaduru dan tidaklah mengapa diselai yasiri wasfin dengan sifat yang sedikit. Tolak ukur sedikit kurang dari 3 kata. Maka misalnya, maka di antara Allah dengan Akbar diselai dengan sifatnya Allah asalkan kurang dari 3, berarti maksimal 2, maka boleh. Semacam Allahu Rahim Akbar atau Allahu Rahmanur Rahim, Allahu Rahmanur Rahimu Akbar. Demikian juga la yadur tidak mengapa diselai ada ta'rif alif lam sehingga Allahul Akbar. Bikhilafi namun tidak boleh kalau penyelanya sebagai berikut Allahu huwa akbar. Kemudian al-ajiz, orang yang tidak bisa melafadzkan Allahu akbar, maka yang harus dia lakukan adalah diterjemahkan. Ini pakai bahasa Indonesia berarti misalnya. Walaya'dilu dan tidak boleh berpaling diganti dengan bacaan zikir yang lain. Maka jika sama sekali tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, maka solusinya adalah terjemah, bukan diganti dengan Subhanallah atau yang lainnya. Dan wajib belajar mengucapkan Allahu Akbar. Wajib belajar mengucapkan Allahu Akbar dengan benar. Maka bukan Allah, bukan Allah, dan Allahu. Wajib belajar. Dan belajar untuk mengucapkan takbir itu harus sama'i, harus talaqqi. Kalau kemudian ya, pakai tulisan, nanti bisanya jadinya Allah. Padahal bukan demikian. Yajibu ta'alumuha, maka wajib, yaitu wajib fardu ain. Belajar membaca takbir. Dan ini wajib meskipun harus safar yang jauh. Asalkan dia mendapatkan al-mu'na, biaya al-mu'tabarah yang diperlukan untuk safar haji. Ini. Maka seandainya dia punya biaya yang cukup untuk dengannya dia terkena kewajiban haji, maka wajib safar untuk belajar takbir. Nah, apa itu biaya untuk safar haji? Biaya untuk perjalanan dia dan keluarga yang ditinggal. Dan bacaan takbir itu memiliki sejumlah syarat yang akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu, dan ini rukun dan wajib untuk sholat fardu. Maka ini mengisyaratkan bahasanya, kalau untuk sholat sunnah, berdiri tidak wajib. Cuma pahalanya setengah sholat sunnah sambil berdiri. Artinya rukun sholat yang ketiga adalah qiyamul qadir alaih. Berdirinya orang yang mampu untuk berdiri fil fardhi bi anwa'ihi. Manakala sholatnya sholat fardu dengan berbagai macam bentuknya. Apa itu bentuk-bentuk sholat fardu? Min maktubin. Sholat fardu yang asli sholat fardu. Itu sholat 5 waktu. Wa mangdurin. Atau sholat yang fardu karena dinadharkan. Atau sholat fardu yang statusnya fardu kifayah. Sholat jenazah. Demikian juga semisal dengan sholat fardu. Sholat yang ala suratil fardi. Yang bentuknya bentuk fardu. Bentuknya bentuk fardu meskipun realitanya bukanlah sholat, bukanlah fardu. Semacam pengulangan sholat. Kemudian sholat tusabi, sholatnya anak kecil. Kemudian wajib alaihi bagi orang yang musalli, orang yang sholat untuk menegakkan dan meluruskan tulang-tulang punggungnya. Jika tidak mampu tegak, kemudian bisanya berdiri membungkuk, koma kaifa amkanahu. maka berdiri sebagaimana yang mampu dia lakukan. Bisanya berdiri bungkuk, ya sudah berdiri bungkuk. Kemudian al-ajiz, orang yang tidak mampu untuk berdiri. Dan siapa yang bisa pergi ke masjid sambil jalan, maka dia mampu berdiri. Maka dia mampu untuk berdiri. Karena kita jumpai ada realita unik ya, di banyak masjid. Ada orang datang ke masjid, bisa jalan. Namun sampai masjid, semua sholatnya sambil duduk. Maka ini sholat yang tidak sah. Karena meninggalkan rukun. Ketika dia bisa ke masjid sambil berjalan, artinya dia bisa berdiri. Yakin bisa berdiri. Qata'an. Itu bisa berdiri. Wajib baginya berdiri. Yang boleh sholat fardu sambil duduk adalah yang tidak mampu untuk berdiri saat posisi berdiri. Maka wajib baginya duduk. Apa bentuk duduknya? Kaifa sya'a, terserah yang dia inginkan. Namun dianjurkan duduk bersila. Jika tidak mampu salat sambil duduk, wajib baginya untuk salat dengan ittija', berbaring ala janbihi, di salah satu lambungnya. Dan dianjurkan itu adalah lambung kanannya. Kemudian dia menghadap ke kiblat dengan bagian depan badannya, dan itu hukumnya wajib. Dan dianjurkan kalau yang dihadapkan ke kiblat adalah wajahnya. Jika tidak mampu berbaring, maka wajib terlentang. Wajibu alaihi, dan wajib bagi orang yang sholat terlentang. Garis bawahi wajib. Wajib bagi orang yang sholatnya sambil terlentang, kepalanya ditinggikan sedikit dengan sesuatu, contohnya bantal. Yatawajjahu bihi, yang dengannya, dengan bantuan bantal tersebut, dia bisa menghadap ke arah kiblat. Jika tidak memungkinkan tawajjuh menghadap bihi dengan kepala ke arah kiblat, maka wajib tawajjuh, wajib menghadapkan diri dengan ukhmusyaihi, dua ukhmusnya. Ukhmus itu sisi lekuk di telapak, bagian dalam telapak kaki. Maka itulah bagian dari telapak kaki yang tidak nempel ke lantai jika seorang itu berdiri tegak. Maka normalnya manusia tidak seluruh tidak bisa seluruh telapak tangannya, seluruh telapak kakinya nempel lantai, itu tidak bisa. Kalau bisa semua tidak normal. Kalau bisa semua bagian telapak kaki nempel lantai, berarti manusia tidak normal. Manusia normal itu ketika berdiri tegak di lantai, ada bagian dari telapak kaki yang tidak nempel lantai. Nah, itu yang dihadapkan ke arah kiblat. Lantas berisyarat dengan kepalanya untuk rukuk dan sujudnya. Dan dia jadikan isyarat ketika untuk sujud lebih rendah daripada isyarat rukuk. Jika tidak mampu demikian, sholat sambil terlentang, ajra, maka dia bayangkan af'alas sholati, ya, perbuatan sholat, gerakan sholat di hatinya. Dan membayangkan ini hukumnya wajib jika sholat itu sholat wajib, dan hukumnya sunnah jika sholat tersebut sholat sunnah. Sebagaimana yujri al-aqwal ini taqala lisanuhu, dia bayangkan perkataan, rukun ucapan, jika lisannya terikat sehingga tidak bisa untuk digerakkan. Biayumasila, dia bayangkan. Masalah yumasil, membayangkan. Nafsahu, bahasanya dirinya itu membaca takbir, berdiri, ruko, wahakada, dan seterusnya. Dan jika salat dikerjakan demikian, tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Tidaklah gugur kewajiban sholat dari orang yang sakit madama akluhu thabita, selama akalnya itu masih eksis. Tapi kalau akalnya sudah hilang karena karena pikun, malah tidak ada kewajiban sholat. Sebagaimana kewajiban berdiri itu gugur bila ajzil hissi, dengan tidak mampu berdiri secara konkret dan kenyata dan fisik, maka gugur kewajiban berdiri karena ketidakmampuan secara syar'i. Di antara bentuknya, tidaklah memungkinkan orang yang sakit tersebut diobati kecuali sambil duduk atau terlentang. Maka dia sholat sambil duduk dan dia dianggap tidak mampu berdiri syar'an, meskipun sebenarnya dia mampu berdiri hissan, secara fisik dia mampu berdiri. Namun dia orang yang sakit, dokter mengatakan pengobatan itu akan berjalan manakala dia posisinya duduk. Kalau dia mengambil posisi berdiri, maka ini merusak proses pengobatan. Nah, ada enggak sakit kayak gitu? Yang kalau berdiri mengganggu proses pengobatan. Maka seandainya ada penyakit semacam ini, maka orang ini dianggap tidak mampu berdiri syar'an menurut syariat, meskipun sebenarnya dia mampu berdiri hisan secara fisik. Atau kemudian posisinya posisi terlentang, diobati dalam posisi terlentang dan tidak boleh selain terlentang. Faisali kadalika, maka sholat demikian tanpa ada kewajiban mengulangi ketika sudah sehat. Yang kedua, walau khafa asukuta lau sholat qa'imah, seandainya dia khawatir jatuh seandainya sholat sambil berdiri, maka dia dianggap tidak mampu berdiri. Karena dia naik perahu kecil, dan waktu sholat sudah tiba, nunggu sampai darat, nanti waktu sholat habis, ya kalau sholat sambil berdiri, khawatir kejebur, jatuh, malah masuk ke laut, karena goyang-goyang. Maka dia dinilai tidak mampu berdiri syar'an. Wa malau, dan seandainya sholat jama'atan, maka dia jika sholat sambil berjama'ah tidak mampu berdiri. Dan dia mampu anhu berdiri kalau sholat sendirian. Maka orang ini boleh sholat berjamaah meskipun sambil duduk. Dan ini sholatnya tidak perlu diulangi. Meskipun untuk dia sholat sendirian yang lebih afdal. Sholat sendirian itu yang lebih afdal. Karena ketika sholat sendirian dia bisa berdiri. Kemudian berdiri itu wajib dan rukun untuk sholat fardu. Maka berdiri tidaklah wajib untuk an-naflu sholat sunnah. Maka berdiri dalam sholat sunnah hukumnya dianjurkan, bukan wajib. Maka boleh meskipun mampu berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah, boleh al-qu'ud sambil duduk. Dengan pahala setengah dari pahala sholat sunnah sambil berdiri. Misalnya ba'diyah isya nanti misalnya. Ya, habis selesai sholat isya dan mau sholat ba'diyah, malas berdiri, boleh. Alasan malas di sini boleh. Maka boleh baginya sholat sambil duduk. Sholat ba'diyah isya sambil duduk. Maka berdirinya diganti duduk. Kemudian rukuknya isyarat, kemudian iktidalnya posisi duduk, sujudnya normal. Sujudnya normal, duduknya normal, sujud kedua normal. Kemudian duduk lagi sebagai pengganti berdiri sampai dua rakaat. Bahkan boleh juga meskipun mampu untuk berdiri, sholat sambil berbaring dengan pahala seperempat daripada pahala sambil berdiri. Nanti ba'diyah isya dipraktekan misalnya. Ba'diyah isya kuat berdiri, namun saya mau berbaring saja sambil agak leyeh-leyeh. Boleh. Pahalanya, namun berkurang pahalanya, namun tidak mempengaruhi keabsahannya. La al istilqa lil qadir, namun tidak boleh terlentang bagi yang mampu untuk berdiri. Nah, kalau sholatnya itu sambil berbaring, sholat sunnah sambil berbaring, maka di sini sampaikan wayaqa'udu. Dalam posisi mengambil posisi duduk bagi yang berbaring, al-qadir yang mampu berdiri untuk mengambil rukuk dan sujudnya. Jadi berbaringnya cuma untuk menggantikan berdiri. Nanti ketika rukuk, duduk. Nanti itidalnya berbaring lagi. Kemudian sujudnya duduk. Kemudian rukun sholat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Artinya rukun sholat yang keempat membaca Al-Fatihah fil qiyam, yang dibaca dalam posisi berdiri. Jika orang tersebut wajib berdiri dalam sholat fardu atau pengganti berdiri, duduk atau berbaring, dengan ketentuan yang tadi telah, dengan rincian ketentuan yang tadi telah dibahas. Dan Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat dalam setiap sholat, baik sholatnya fardu ataupun nafilah, sholatnya sendiri ataupun jadi imam ataupun jadi makmum. Malam yakun masbuqa, selama dia bukan masbuq. Definisi masbuq dalam fikih Syafi'iyah adalah orang yang mendapatkan berdirinya imam. Orang yang mendapatkan berdirinya imam dalam kadar waktu yang tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah, itu sudah masbuq. Ya, dia masih dapat berdirinya imam. Namun ya, baca Al-Fatihah cuma bismillah sama sampai maliki yaumiddin, imamnya rukuk. Maka ini statusnya masbuqun. Jadi masbuq itu tidak hanya yang terlewat rukuk, tidak mendapatkan rukuk di rakaat pertama bersama imam, mendapatkan berdiri itu sudah tergolong masbuq. Manakala berdiri yang dia dapatkan bersama imam tidak cukup untuk membaca tuntas Al-Fatihah. Maka bukanlah yang kemudian disebut yang dapat label masbuq itu manakala ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat. Itu masbuq yang tulen-tulen masbuq. Kalau untuk kadar minimal jadi masbuq, itu masih mendapatkan berdirinya imam rakaat pertama. Berdirinya imam rakaat pertama, tapi tidak cukup untuk baca tuntas surat Al-Fatihah. Nah, kalau dia masbuq, maka membaca Al-Fatihah tuntas tidak wajib. Dia baca sedapatnya, kemudian imam rukuk, kemudian dia ikut rukuk. Tidak, karena dia masbuq, tidak wajib baca tuntas Al-Fatihah. Fa in ajaza, jika dia tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, maka baca 7 ayat selain Al-Fatihah dari ayat-ayat Al-Quran, dan dianjurkan ayat-ayat tersebut urut, dan disyaratkan antakuna hurufuha, huruf dari ayat yang lain pengganti Al-Fatihah itu seukur huruf Al-Fatihah. Dan huruf Al-Fatihah itu 155 atau 156 huruf. Jika Malik Yaumiddin mimnya dibaca panjang, Malik Yaumiddin, maka total hurufnya dengan menghitung bismillah sebagai bagian dari Al-Fatihah adalah 156 huruf. Nah, maka hurufnya seukur huruf Al-Fatihah. Walau dhonnan, meskipun pakai prasangka, kira-kira kemungkinan besar ini sudah 150-an huruf. Jika tidak mampu membaca satu pun dari Al-Quran, maka atta dia lakukan, dia baca 7 macam zikir. Semacam Subhanallah 1, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar, La haula wa la quwata illa billah, Masa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Walikauni hurufuha, karena 7 macam zikir tadi itu hurufnya tidak sampai sebanyak huruf Al-Fatihah. Bacaan tadi Subhanallah walhamdulillah sampai wa ma lam yasha lam yakun itu belum 150 huruf. Falyazid, maka zikirnya diulang, ditambahi ma tablughu bihi qadraha, sehingga jumlah hurufnya seukur jumlah huruf Al-Fatihah, yaitu 150-an huruf. Walau bi takririha, meskipun dengan cara sekedar mengulang-ulang zikir tadi. Waka zikri, dan semisal dengan zikir adalah bacaan doa. Seandainya ahsana syai'an min al-Fatihah, seandainya dia ya bagus membaca, mampu atau bisa ahsana, mampu atau bisa membaca sebagian Al-Fatihah, atabihi fi mahallihi, maka dialah hendaklah dia baca pada tempatnya. Maka saat posisi berdiri, dia cuma bisa bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Ya sudah, dibaca sampai Maliki Yaumiddin. Wa yubatil al-baqi in ahsana syai'an min adz-dzikri, dan dia ganti sisanya jika dia mampu membaca dengan baik satu zikir. Wa illa, jika tidak mampu, tidak ada punya hafalan zikir, kararahu, maka Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Fatihah yang dia hafal dia ulang-ulang, hatta yablugha qadra Al-Fatihah, sehingga sesuai dengan kadar huruf Al-Fatihah. Di catatan kaki ada koreksi, dikatakan wala alla samata saqatun, boleh jadi ada yang terbuang dari kata-kata yang kalimat di atas, menimbang kalimat aslinya di tuhfah, yaitu Tuhfatul Muhtaj Sarah Minhaj, tuhfah karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sana disebutkan di Tuhfatul Muhtaj, walau asana ayatan, seandainya seorang itu bisa membaca satu ayat atau lebih dari satu ayat dari Al-Fatihah, maka hendaklah dia baca pada tempatnya. Wa yubatil al-baqi min al-Qur'ani, kemudian sisanya dia ganti dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Sisanya dia ganti dengan ayat Qur'an yang lain. Fa'ilam yuhsin badalan, jika dia tidak bisa mengganti, tidak bisa membaca dengan baik ayat yang lain sebagai pengganti, qarara ma hafizahu, maka dia ulang-ulang bagian dari Al-Fatihah yang dia hafal, biqadriha, sampai seukur huruf Al-Fatihah. Au min ghairiha, atau ini berarti kembalinya ke atas. Au min ghairiha, atau dia bisa membaca satu ayat atau lebih namun bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah dia tidak hafal. Dia baca bisa kemudian satu atau dua ayat dari surat Al-Ikhlas. Atabihi, maka itu dibaca apa yang dia hafal dari selain Al-Fatihah. Thumma yubadilu al-baqi min adzikri in ahsanahu. Al-Fatihah tidak hafal, cuma ada hafal Al-Ikhlas, itu pun cuma dua ayat. Maka dia ganti al-baqi sisanya dengan dikir jika ada bacaan dikir yang dia kuasai. Wa illa, jika ternyata tidak ada bacaan dikir yang dia kuasai, karara, maka dia ulang-ulang beberapa ayat dari surat Al-Ikhlas yang dia hafal, dia ulang-ulang biqadriha, agar hurufnya, total hurufnya seukur total huruf Al-Fatihah. Ya, maka untuk kalimat lengkap ini kalau kita bandingkan dengan kutipan di atas terasa jauh bedanya. Maka yang tepat adalah yang ada di catatan kaki. Fa'in ajasa an jami'i ma mara, jika tidak mampu dari semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah tidak mampu, tidak hafal, kemudian dari surat yang lainnya selain Al-Fatihah juga tidak bisa, dikir juga tidak ada yang hafal, waqafa wujuban, maka wajib berdiri, qadra fatihatin mu'tadilatin, selama seukur membaca Al-Fatihah secara proporsional. Walau dhanan, meskipun hanya sangkaan, kira-kira segini waktu normal proporsional untuk membaca Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah itu ada sejumlah syarat yang nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kelima adalah, rukun yang kelima adalah ar-ruku'u. Al-makna artinya, rukun solat yang kelima adalah ruku'. Dalam bahasa Arab, ruko itu artinya al-inhina, merundukkan badan. Kemudian secara syariat definisi ruko yaitu ruko yang minimalis, ruko yang wajib. Ayan hania, dia merundukkan badan namun tanpa bentuk inhinas. Nanti akan dijelaskan. Bihaitsu, di mana tanalu yakinan, secara yakin dua rohahnya itu bisa menyentuh lututnya meskipun tidak menyentuh secara real. Maka telapak tangan itu ada dua bagian, jari jemari dan non jari jemari. Non jari jemari dalam bahasa Arab disebut rohah. Ini seluruhnya namanya al-kaf. Kemudian yang non jari jemari namanya roha. Maka rukuk minimalis di Syafi'iyah di sini merunduk badan, merunduk dengan seukur kira-kira yakin roha itu seandainya ditempelkan ke lutut bisa nempel di lutut meskipun tidak real nempel di lutut. Maka itu sudah rukuk yang wajib, yang minimalis. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.